Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bihamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pelajaran fikih kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sudah masuk ke bab nawaqidul wudu, bab terkait dengan pembatal wudu. Hadis yang terakhir yang kita baca terkait dengan pertanyaan Ali bin Abi Thalib melalui sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kuntu rajulan mazza'a, aku orang laki-laki yang banyak mengeluarkan mazi di saat terangsang sahwatnya. Fa amartul Miqdad an yas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam persoalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihil wudu, untuk hal tersebut cukup berwudu, artinya tidak wajib mandi tapi cukup dengan berwudu, tentunya juga membasuh bagian-bagian badan yang terkena mazi tersebut yang dia terhitung dari cairan yang najis yang keluar dari sabila ini, dua saluran pembuangan manusia, dan dia pembatal daripada pembatal wudu dan tidak mewajibkan seseorang mandi wajib seperti halnya keluarnya mani yang mewajibkan seseorang mandi wajib, sedangkan mani tidak seperti halnya seorang keluar kencing ataupun angin, cukup dengan wudu, artinya dia batal dari suci dari hadas kecilnya saja, sehingga dia harus memperbarui wudunya apabila ingin melaksanakan sholat dan membasuh bagian-bagian kemaluannya yang terkena najis tersebut. Demikian juga pakaian, sebutan untuk pakaian cukup dengan dia mempercikkan air pada pakaian yang diperkirakan terkena dari cairan mazi tersebut. Berikutnya, hadis yang akan kita baca terkait dengan hadis-hadis seputar pembatal wudu adalah qala al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddha. Hadis akhrajahu Ahmadu wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nikahi beliau ketika masih di Mekah sebelum hijrah. Tapi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin hubungan rumah tangga itu setelah di Madinah. Setelah di Madinah, akhirnya nikah dulu, kemudian mohon maaf belum diapa-apain, akhirnya setelah di Madinah baru dilakukan hubungan ataupun berumah tangga ya sebenarnya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika menikah, relatif usia Aisyah ini masih sangat muda, masih usia anak-anak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabala ba'dha nisa'ihi. Mohon maaf, cium sebagian dari istri-istrinya. Cium sebagian dari istri-istrinya. Itu adalah beliau sendiri, Aisyah, sebagaimana dalam riwayatnya lain. Summa kharaja ila sholati, kemudian setelah itu keluar untuk sholat, keluar rumah untuk mengerjakan sholat. Walam yatawadda, tanpa berwudu. Artinya sebelumnya sudah berwudu, kemudian mencium salah satu daripada istrinya, kemudian tidak menganggap itu adalah sebagai pembatal wudunya, melanjutkan ke masjid untuk mengerjakan sholat. Disebutkan oleh Al-Hafiz, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini oleh Imam Bukhari, beliau do'iskan. Imam Bukhari menganggap hadis ini da'if. Jadi tentang Nabi SAW mencium bagian dari para istrinya, kemudian keluar untuk mengerjakan sholat, tanpa mengulangi wudhu, Imam Bukhari mendaifkannya. Sebagian para ulama tetap mensahihkan hadis ini berdasarkan banyak riwayat sanadnya. Banyak riwayat sanadnya, mereka cocokkan antara satu dengan yang lainnya. Sampai dikatakan oleh ruwiya min akhrati aujub an Aisyah, diriwayatkan dari 10 jalur sanad dari Aisyah, bagaimana disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Khilafah. Oleh sebab itu, sebagian dari ulama hadis itu menghasankan hadis ini, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ahmad Syakir Al-Zaila'i, itu menghasankan hadis ini. Artinya hadis ini menurut mereka sahih, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini, mencium salah seorang istrinya tanpa berwudu lagi, tanpa menganggap itu membatalkan wudunya. Dalam riwayat yang lain, ini menunjukkan bahwasanya cukup kuat sanad dari hadis Aisyah ini. Urwah Ibn Zubair selaku ponakan Aisyah radhiyallahu anha, karena Urwah bin Zubair ini adalah anak Asma binti Abu Bakar. Aisyah juga Aisyah bintu Abu Bakar. Urwah bin Zubair adalah juga putra dari Asma bintu Abu Bakar. Artinya ponakan Aisyah dari saudarinya. Ponakan Aisyah dari saudarinya. Jadi hitungnya Aisyah itu adalah kholahnya. Kholahnya Urwah. Kholahnya Urwah artinya bibi. Pernah bertanya, faqala ma adunnul mar'ah illa anti. Urwah ini bertanya kepada bibinya, besar dugaanku istri yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sang bibi. Fadhahikat. Aisyah tertawa. Tertawa ataupun tersenyum membenarkan, tidak mengingkari tapi dengan tersenyum ataupun tertawa. Ini di antara riwayat menunjukkan bahwasanya kisah ini kuat dari sisi sanadnya karena banyak riwayatnya. dari hadis ini, jadi kita ulangi bahwasanya Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium sebagian istrinya, yaitu beliau sendiri, Aisyah sendiri, kemudian keluar ke sholat tanpa berwudu lagi. Para ulama tidak mempermasalahkan ini, jangan-jangan wudunya di masjid setelah itu tanpa pengetahuan Aisyah. Tidak mereka permasalahkan itu. Karena keumumannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu dari rumah dan itu sunahnya. Sunahnya seseorang ketika ingin datang ke masjid, dia sudah berwudu dulu dari rumahnya. Sehingga pahala yang akan dia dapatkan itu lebih besar. Karena ada hadis yang berbunyi, man tawaddo'a fi baitihi wa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, dia berwudu dengan baik, dengan sempurna. Tsumma kharaja ila sholati. Kemudian keluar untuk sholat ke masjid. Kutiba lahu min kulli khotwatin khotoha. Ditulis pahala di setiap langkah yang dia langkahkan kakinya. Di setiap langkahnya. Hasanatan. Satu kebaikan setiap langkahnya. Wukufa lahu khotiatan. Dan akan dihapus darinya satu keburukan. Ini keutamaan seseorang berwudu dari rumah ketika ingin datang sholat berjamaah. Jadi umumnya demikian. Makanya Aisyah tanpa mengatakan kemungkinan dia wudu di masjid. Yang jelas pengetahuan Aisyah, beliau sudah berwudu dulu dari rumah. Kemudian di saat bertemu dengan Aisyah menyempatkan diri untuk menunjukkan keromantisannya kepada para istrinya dengan menciumnya, kemudian berangkat ke sholat. Tidak diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu lagi. Sudah merasakan cukup dengan wudunya sebelumnya dan merasakan bahwasannya sentuhan beliau ke istrinya dalam bentuk ciuman itu tidak beliau menganggap itu membatalkan wudu. Ini bagi pendapat yang mengatakan sentuhan suami ke istri itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Secara mutlak. Dalam hal ini, para ulama ada beberapa pendapat. Terjadi khilaf. Tidak ada salahnya kita mengetahui sedikit fikih khilaf terkait dengan sentuhan laki-laki dengan seorang wanita. Apakah itu membatalkan wudu atau tidaknya. Sehingga tidak menjadi perkara yang kita saling salahkan. Misalnya mohon maaf saya berpendapat itu tidak membatalkan wudu. Kemudian Anda berpendapat itu membatalkan wudu. Dengan kita mengetahui itu adalah di antara fikih yang terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah itu mengatakan menyentuh wanita yang bukan mahram atau lawan jenis secara umum ya, lawan jenis secara umum itu adalah membatalkan wudu. Wanitanya batal, laki-lakinya batal. Berdalil dengan ayat Al-Qur'an aula mastumun nisa terkait dengan wudu, kemudian setelahnya ketika tidak mendapatkan air, pembatalnya di antaranya ada aula matumun nisa. Salah seorang daripada kalian la matumun nisa, sebagian mengatakan menyentuh wanita. Sehingga kalau tidak mendapatkan air, dia bertayamum. Lanjutan daripada ayat tersebut. Lama semua nisa ini dikatakan mereka adalah menyentuh secara umum. Itu membatalkan wudu. Sebagian yang lain mengatakan tergantung sentuhannya ini. Jika sentuhannya tersebut mengandung syahwat, maka itu yang membatalkan wudu. Apabila tidak mengandung syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Kata mereka menjamak antara dalil-dalil yang ada. Lamastumun nisa, menyentuh tapi dengan syahwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, di depannya ada Aisyah berbaring tidur. Kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam ekonomis sekali, sederhana sekali, sempit. Kalau ingin sujud, maka dia menggan kaki Aisyah dan Aisyah pun menentukannya. Karena sujudnya pas bagian kakinya. Mau tidak mau dipegang kakinya supaya ditekuk oleh Aisyah, Aisyah pun menekuknya. Sujud. Nah ini kan kata mereka kan tidak dengan syahwat. Orang sholat kok. Jadi tidak membatalkan wudu. Pernah juga Aisyah radhiyallahu anha karena gelap meraba-raba mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas tangannya menyentuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Nabi tidak membatalkan sholatnya dengan disentuh oleh Aisyah yang mencarinya. Ini menunjukkan. Tapi kalau dengan syahwat kata mereka itu membatalkan wudu. Apa dalilnya? Lama temun nisa, kalian menyentuh syahwat, menyentuh wanita, maksudnya dengan syahwat. Pendapat yang lainnya mengatakan, sentuhan seseorang dengan wanita, dengan ada pembatasnya, lapisnya, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau langsung kulit ketemu kulit, tanpa ada pelapis, tanpa ada pembatas, itu yang membatalkan wudu. Sama maksudnya ingin menjamak antara dalil yang ada. Pendapat yang keempat itu mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak kecuali jika sentuhannya tersebut menyebabkan ada yang keluar. Mohon maaf dari kemaluannya. Dari kelaminnya, misalnya mazi yang barusan kita sebutkan, terkadang seseorang mudah sekali keluar mazi. Ketika dia terangkang, kemudian syahwatnya naik, mazinya keluar. Tahu ada yang keluar, batal wudunya. Apalagi mohon maaf kalau sampai keluar mani, bukan hanya sekedar wajib berwudu, wajib mandi. Kalau tidak, tidak ada alasan untuk membatalkan wudunya. Tidak ada alasan untuk mengatakan wudunya batal. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sholat mencium istrinya. Umumnya suami mencium istri, mohon maaf ya, artinya ada sedikit banyaknya syahwat. Ciuman dari suami kepada istrinya. Sedikit banyaknya demikian. Umumnya ya, ada sekedar sentuhan Allah. Oh, itu tidak mempengaruhi syahwatnya ada. Tapi umumnya. Nah ini. Ditambah lagi sentuhan-sentuhan tadi. Lagi sholat, Aisyah berbaring di depannya. Yang dipegang kasih zahirnya juga tidak ada alasnya, tidak ada pembatasnya. Artinya langsung tangan menyentuh kaki, Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Atau Aisyah mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya langsung menyentuh kaki, karena kaki termasuk yang tidak dibungkus, tidak di artinya ditutup. Nah, ini tidak memberatkan. Lalu bagaimana dengan la masumun nisa? Mereka pakai adalah tafsir Ibnu Abbas. La masumun nisa itu untuk mohon maaf jima, hubungan suami istri yang mewajibkan mandi. Ketika kita mendapatkan air cukup dengan tayamum. Bukan la mas, karena kata la mas itu termasuk itu adalah maknanya adalah jima. Bukan sentuhan, sekedar sentuhan begitu saja. Itu diuraikan oleh Syekh Nusaymin di banyak kitabnya tentang arti daripada la masumun nisa itu adalah mohon maaf, itu adalah jima. Menggauli istrinya, nah itu artinya dia junub. Wajib untuk mandi besar. Seandainya pun tidak ada air, tidak mendapatkan air, maka cukup dengan bertayamum. Itu makna ayat kata mereka. Adapun sentuhan, sekedar sentuhan, baik disertai dengan syahwat, atau apalagi tidak, itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu membatalkan wudu. Kecuali kalau dari sentuhan tadi menyebabkan terangsang syahwatnya, mohon maaf, atau naik syahwatnya, dan ada yang keluar. Dari sebab syahwat tadi ada yang keluar. Contohnya mazi, karena terangsang tadi, maka baru batal. Ini terkait dengan fikih hadis ini. Walau alam, ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Menjama antara dalil yang ada. Menjama antara dalil yang ada. Karena dalil yang Nabi SAW bersentuhan dengan istrinya itu banyak sekali. Artinya tanpa disebutkan bahwasannya itu adalah membatalkan wudu dan menuntut beliau untuk memperbaiki ataupun memperbarui wudu. Kalau itu mungkin mereka katakan itu kan tidak dengan syahwat. Tapi yang hadis yang kita baca kali ini dan tidak sedikit para ulama mensahihkannya, yang Nabi SAW mencium salah seorang daripada istrinya kemudian datang ke masjid tanpa berwudu lagi. Jadi kata para ulama, zahir al hadis yadulu ala anna takbila al mar'ati wa lam saha la yang kudul wudu'a. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ciuman seseorang kepada istrinya dan sentuhannya itu tidaklah membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ini. Kemudian tentunya karena ini adalah masalah khilaf. Masalah khilaf. Artinya tidak mengapa seorang menghindar dari masalah seperti ini. Tapi kalau dia ingin melaksanakan sunnah, kalau memang dia mensahihkan hadis ini, tidak ada salahnya untuk dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk menjalin keharmonisan dan romantisnya dengan keluarganya. Subhanallah, Nabi SAW mengajarkan kita hal tersebut untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Padahal usia beliau kalau kita hitung-hitung itu sudah di atas 50 tahun ketika itu. Tapi dia tidak menghalangi beliau untuk menjalin hubungan baik. Hubungan yang mengeratkan hubungan suami istri dengan itu adalah sebagai bidikan bagi kita di antara cara-cara untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Itulah dengan cara seperti mau sholat, pamitan, ya. Tidak, artinya seandainya ingin mempraktikkan itu, Nabi SAW telah melakukannya. Telah melakukannya seperti itu. Dan khairukum linisa'ihi. wa ana khairukum li nisa'i. Sebaiknya kalian adalah paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik menyikapi para istri-istri. Jadilah itu adalah suri tauladan kita. Yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait masalah khilaf tadi ya. Seandainya yang lain mengatakan bahwasanya itu membatalkan wudu, ya tentunya itu pendapat banyak ulama. Berdalil dengan zahir ayat aulama sumun nisa, kata mereka maknanya tidak bisa dialihkan kepada makna yang lain kecuali itu adalah sentuhan. Sentuhan kepada wanita. Namun demikian, mereka yang berpendapat bahwasanya sentuhan laki-laki kepada lawan jenisnya, yaitu dalam hal ini adalah istri, itu membatalkan wudu. Para ulama pun sepakat, seperti dikatakan oleh Ibnu Mundhir, wa qad ajma'a kullu man nahfadu anhum min ahli ilmi ala annahu la wudu'a ala rajuli idza qabbala ummahu wa ibnatahu wa ukhtahu ikraman lahum wa birran wa barran inda qudumi min safari au massa ba'du badanihi ba'da badaniha inda munawarati sayyidin nawalaha. Kata Ibnu Mundhir rahimahullah, sepakat dari yang kami ketahui para ulama bahwasanya tidak perlu berwudu lagi bagi seorang laki-laki ketika dia mencium ibunya, mencium anak perempuannya, mencium saudarinya sebagai bentuk ikram, memuliakannya, atau bentuk berbaktinya dia kepada orang tua, atau rasa sayangnya seseorang kepada anaknya. Misalnya ketika pulang safar, pulang bepergian, atau sentuhan, misalnya ingin menyerahkan sesuatu dan diterima, saling bersentuhan tangan, itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau antara seseorang dengan ibunya, atau seseorang dengan anak putrinya, atau seseorang dengan saudarinya, para ulama mengatakan itu jelas tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Sepakat para ulama. Sebahkan para ulama. Yang dipermasalahkan adalah antara seseorang dengan ya bukan mahramnya, atau mahram tapi istrinya. Mahram tapi istrinya. Nah ini yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan. Yang ada perselisihan. Kalau terutama terhadap istri. Karena yang mereka katakan la mahsumun nisa di sini kan adalah sentuhan pada wanita yang itu merupakan istri. Namun demikian tadi, kalau kita kembali kepada beberapa hadis yang Nabi menyentuh Aisyah, yaitu adalah istrinya, bahkan mencium beliau tanpa berwudu lagi, atau sedang dalam keadaan sholat, beliau menyentuh tangan, Aisyah menyentuh kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kuat pendapat yang mengatakan itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini ya hadis yang kita baca, hadis pertama yang kita baca pada pembahasan malam ini. Semoga bisa dipahami. Dan di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholatnya itu berjamaah. Tsumma kharaja ila sholat. Kemudian keluar menuju sholat. Itu artinya sholat berjamaah, keluar dari rumah untuk ke masjid. Untuk ke masjid. Tadi ya, keumumannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu ketika sholat berjamaah itu dari rumah, itu sunnahnya. Ada keutamaan tersendiri ketika orang berwudu dari rumahnya. Artinya kedatang ke masjid itu langsung untuk mengerjakan sholat tanpa harus berwudu, kecuali kalau batal. Lanjutannya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an wa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslimun. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza wajada ahadukum," apabila salah seorang daripada kalian wajada mendapati atau merasakan fi batnihi syai'an, di perutnya ada sesuatu. Ada sesuatu di perutnya. Fa'askala alaihi, yang membuat dia ragu. Yang membuat dia ragu. Bingung. Akharaja minhu syai'un amla. Apakah dari perut tadi mengeluarkan sesuatu atau tidak? Maksudnya adalah, mohon maaf tentu. Apakah mengeluarkan angin ataupun tidak? Dari, mohon maaf, duburnya. Jadi, berangkat dari perutnya merasa tidak enak, merasa mengganjal di perutnya, seakan-akan ingin mengeluarkan sesuatu, kemudian dia ragu, ada atau tidak yang keluar tersebut daripada angin. Fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan keluar dari masjid, maksudnya dari sholat. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara. Au yajida rihan, atau dia mendapati bau. Hadis keluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang keraguan-raguan seseorang dari dirinya. Apakah dia sudah tentu keluar angin, sedangkan itu hanya artinya berdasarkan ketidakenakan dalam perutnya, dari perutnya ada sesuatu dalam perutnya, itu tidak membatalkan wudhu kecuali yakin ada yang keluar. Ibu dengan yakin bahwasanya dia memang mengeluarkan angin. Contohnya adalah dia sendiri mengeluarkan suara, mendengar suaranya. Karena mohon maaf ya, namanya pengumuman keluar angin itu tidak luput dari mengeluarkan suara. Atau tidak mengeluarkan suara tapi mengeluarkan aroma. Mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Atau dua-duanya. Dua-duanya. Ini sifatnya. Nabi SAW menekankan di situ, kecuali kalau memang sudah mendengar suaranya. Kemudian, atau mendapati bau. Maksud bagaimana? Suaranya tidak dia dengar, kebetulan tidak ada mencium baunya, tapi yakin keluar. Ya sudah, berarti cukup itu. Yakin itu adalah sudah batal. Jangan ngambil telak lagi. Wah ini alhamdulillah ini. Saya kentut, suaranya tidak berbunyi, baunya pun tidak ada yang terganggu dan saya juga tidak mencium, berarti tidak batal. Tidak demikian. Sepakat bahwasanya keluar angin itu adalah apabila dari, mohon maaf, dari tubuh itu adalah membatalkan wudu, baik dia tercium ataupun tidak, ataupun mengeluarkan suara ataupun tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ragunya seseorang. Seorang sudah berwudu, kemudian dia ragu apakah dia sudah kentut ataupun belum. Dan dia merasa ada mengganjal di sini perutnya. Maka keraguan ini jangan jadi alasan untuk dia berwudu lagi. Karena itu adalah was-was. Harus dilawan dengan yakin. Yakin dia masih dalam keadaan berwudu. Yakin dia dalam keadaan masih berwudu. Makanya di sana para ulama mengambil sebuah kaidah berdasarkan hadis ini anna al-yakin la yadulu bisyakki. Yakin itu tidaklah hilang dengan semata-mata ragu. Seorang sudah berwudu, nyatanya kayak dia berwudu, kemudian berjalan waktu dia ragu, tadi sudah batal belum ya? Dia tidak yakin batal wudunya. Yang jelas dia sudah pernah berwudu, maka selama dia tidak yakin batal wudunya, entah karena kentut ataupun buang air, maka wudunya masih ada. Masih ada. Beda kalau memang dia merasa belum berwudu. Dia merasa belum berwudu. Nah, ini sebetulnya wajib untuk berwudu. Sekarang memang merasa artinya dia, saya sudah berwudu atau belum ya? Nah, hukum asalnya belum berwudu. Hukum asalnya belum berwudu. Karena asalnya dia tidak berwudu. Berwudu itu datang. Nah, ragu apakah sudah berwudu ataupun tidak. Ragunya ini dikalahkan dengan yang yakin tidak berwudu. Beda kalau sudah berwudu, yakin sudah berwudu. Kemudian berjalannya waktu dia muncul keraguan-raguan apakah sudah batal ataupun tidak. Dengan pembatal-pembatal wudu, misalnya keluar angin, ataupun buang air, kecil ataupun besar, ataupun mungkin dia termasuk yang berpendapat tentuan dia kepada seorang wanita, istrinya itu membatalkan wudu, atau dia mungkin memegang, mohon maaf kemaluannya, karena dia berpendapat itu, ataupun dia merasa tertidur, nyenyak mungkin. Nah, kalau sekedar dugaan-dugaan, perasaan yang tidak pasti, tetap wudunya masih ada. Tidak batal dengan ragu tersebut. Tapi kalau sudah yakin, contohnya yakin di sini, dia mau sautan, dengar suaranya, atau dia mendapati baunya, atau tidak suara, tidak bau, tapi dia merasakan langsung, Nah, di sini tidak perlu, artinya tidak perlu jawab. Ini apakah berwudu atau tidak? Ya berwudu, jelas-jelas batal, sepakat para ulama. Mengatakan bahwasanya orang yang mengeluarkan amin itu adalah batal wudunya. Batal wudunya. Hadis ini juga dijadikan para ulama untuk menjadi solusi ketika seseorang ditimpa wasuah. Ditimpa wasuah, lawan dengan yakin bahwasanya dia masih dalam keadaan suci. Misalnya ada was-was, ini kamu kentut ataupun tidak, kamu sudah batal, was-was. Lanjutkan, lawan itu hanya godaan-godaan setan ingin mengganggu ibadah, ibadah seseorang. Wallahu'alam, bisawab, ini pelajaran yang bisa kita ambil dalam kesempatan ini. Para ulama juga mengambil kesimpulan dari hadis ini, tahrimul insirof minas sholati bighairi sababin bayyin. Haram keluar sholat tanpa ada sebab yang jelas. Di sinilah kala yahrujanna, jangan keluar minal masjid, pindah dari sholat. Hadis melarang keras. Jangan sekali-kali dia keluar dari sholatnya kalau tanpa ada sebab yang jelas. Banyak ya sebab yang jelas, nggak mesti batal wudu. Mungkin sebab-sebab misalnya ada pencuri, jelas-jelas dia merasa kok ada mencurigakan. Ya boleh dia keluar untuk menyelamatkan dan mengamankan barang-barang yang berharga. Itu termasuk yang sebab yang baik, sebab yang nyata. Sebab-sebab yang nyata, ataupun memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, menyelamatkan orang yang membutuhkan penyelamatan, ini boleh. Atau yang membahayakan, gempa lagi goncang, ya keluar, mencari tempat yang aman. Bukan artinya kita bangku, oh, tetap kamu dia tetap sholat. Iya, juga menyelamatkan diri. Bisa dengan keluar dulu, nanti sholat bisa dilanjutkan. Artinya bukan suatu hal yang kita kagumi, orang sudah goyang jelas goyangnya, mereka mempertahankan sholat, mengambil namanya sikap anak, itu lebih utama. Lakat dulu angkuh-angkuh, kalian membunuh diri-diri kalian, katakan wala tuhlikubi aidikum ila tahluka. Jadi ada ayat-ayat melarang kita seseorang menantang sesuatu yang berbahaya. Menantang boleh membatalkan dengan sebab yang bayyin, dengan sebab yang jelas-jelas. Contohnya adalah bermudarat dan berbahaya. Tapi kalau tidak ada sebab, tiba-tiba membatalkan, dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita yang kadang, karena dominasi mainnya mereka itu kadang dengan mudah mereka membatalkan sholat. Ya mereka anak-anak, ya, kira maklumi, tapi khawatirnya itu menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan dengan mudah nanti setelah dia berusia balik, dia melakukan pembatalan-pembatalan, padahal bukan tidak ada sebab yang jelas, tidak sebab yang mengharuskan dia untuk membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik, mohon maaf ingkum. Apabila di sana ada hal-hal yang kurang pantas tersebutkan ataupun kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.